إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan wasan kita dari kitab Manhajul Haq. Poin yang ke-12, faqala rahimahullah, berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, huwal hayyul qayyum, huwal hayyu wal qayyum dzul juli wal ghina wa kullu sifatil hamdi lillahi tusnadu. Kemudian masih berbicara tentang asma dan sifat Allah SWT. Di situ beliau mengatakan wal hayyu wal qayyum, bahwasanya Allah SWT zat yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan, dan tidak memiliki sifat-sifat kekurangan. Ini sifat kesempurnaan Allah SWT, Al-Hayyu. Al-Hayyu, Allah SWT maha hidup dan maha sempurna kehidupannya, tidak didahului dengan ketiadaan, tidak pula diakhiri dengan kefanaan, dan tidak Allah SWT memiliki sifat-sifat kekurangan. Berbeda dengan makhluknya, makhluk hidup, makhluk bisa saja memiliki kehidupan, makhluk yang hidup. والقيوم القائم بنفسه المقيم لخلقه. القيوم الله سبحانه وتعالى القيوم. Selain Allah SWT Al-Hayyu, Allah SWT juga Al-Qayyum, yang berdiri sendiri dan mengatur segala urusan hambanya. Yang berdiri sendiri dan mengatur segala urusan hambanya. Ini menunjukkan betapa sempurnanya Allah SWT. Dengan kesendiriannya Allah SWT mengatur urusan hambanya. Berbeda dengan makhluk, siapapun dia, baik dari kalangan para nabi maupun dari kalangan malaikat, semuanya berketergantungan kepada Allah SWT tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, semuanya berketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Syekh Razzaq hafizahullah taala, wa hila hadzal ismain tarji'u jami'u sifat. Kalau kita perhatikan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, semua sifat-sifat Allah SWT itu akan kembali kepada dua nama ini, Al-Hayyu, Al-Qayyum. Sifat zatia, sifat-sifat yang berkaitan dengan zatnya Allah SWT itu akan kembali kepada nama Allah SWT, Al-Hayyu. Demikian juga sifat fi'liya, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rezeki, Allah SWT menciptakan, Allah SWT mengatur segenap urusan alam semesta, itu kembali kepada nama Allah SWT Al-Qayyum. Kembali kepada nama Allah SWT Al-Qayyum sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, sifat al-haya, sifat haya mutadammina li jami'i sifatil kamal. Sifat hidupnya Allah SWT ini mengandung semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu melazimkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha hidup. Tidak mungkin memiliki sifat kesempurnaan kalau tidak hidup. Sebagaimana tidak mungkin zat yang maha sempurna kehidupannya tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Wa sifatul qayyumiyah, demikian juga sifat Allah SWT yang berdiri sendiri dan mengatur segala urusan hambanya, ini menunjukkan mengandung semua sifat-sifat yang berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam hal menetapkan, dalam hal memberikan rezeki, dalam hal menciptakan, dalam hal mengatur alam semesta. Semua sifat-sifat fi'liyah, semua sifat-sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah SWT. Makanya walaa kana ismul azam alladzi idza du'a, makanya ini nama yang sangat agung, nama Allah SWT yang agung, yang apabila Allah SWT diminta dengannya maka Allah akan kabulkan. Apabila Allah SWT diminta dengan nama tersebut, Allah SWT akan beri. Huwa ismul hayyul qayyum, dua nama ini yang seringkali bergandengan di dalam Al-Qur'an. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah SWT yang tiada zat yang berhak diserahkan kepadanya segenap ibadah kecuali Dia, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha sempurna kehidupannya dan maha mengatur segala urusan hambanya. La ta'khudhu sinatun wala nawm, itu penjabarannya. Penjabarannya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berhak diserahkan kepadanya ibadah selainnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diserahkan kepadanya ibadah dan tidak berhak yang selainnya diserahkan kepadanya ibadah? Karena Allah SWT Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya, yang mengatur segala urusan hambanya. Kemudian dalam keadaan Allah SWT maha hidup, yang maha mengatur segala urusan hambanya, bukti kesempurnaan kehidupan Allah, bukti kesempurnaan sifat-sifat Allah SWT, la ta'khudhu sinatun wala nawm, Allah SWT tidak mengantuk apalagi tertidur, tidak mengantuk, mengatur segala urusan hambanya. Semua yang terjadi di muka bumi ini itu dengan ilmu dan kehendak Allah SWT, dengan masyiatullah SWT. Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini, di alam semesta, pasti dengan kehendak Allah, pasti dengan pengaturan Allah SWT. Dan subhanallah, Allah SWT maha agung, Allah SWT maha sempurna, Allah SWT tidak letih, Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk, dan Allah SWT tidak tertidur. Manusia pasti letih dan tertidur atas pekerjaan yang sebenarnya tidak berat yang dia lakukan, apalagi kalau sekiranya perbuatan yang berat. Allah SWT, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena idza arada syai'an ayakun lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki segala sesuatu, apabila Allah SWT menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Jadi maka jadilah. Ya. Dzul judi wal ghina. Allah SWT yang maha hidup, yang maha sempurna kehidupannya, yang tidak dilalui dengan ketiadaan, yang tidak diakhiri dengan kefanaan, dan tidak ada sedikit pun kekurangan pada sifat-sifat Allah SWT, zat dan sifat Allah SWT yang mengatur segala urusan hambanya. Dzul judi wal ghina. Dalam ayat itu Allah SWT dzul judi, itu yang maha pemurah, yang maha menganugerahkan segenap anugerahnya kepada hamba-hambanya. Dzul judi wal ghina, semua kebaikan, semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma bikum min nikmatin wa min Allah. Semua kebaikan yang ada pada diri kalian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan yang lahir maupun yang batin itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-jud kulluhu lahu. Semua kebaikan, bahkan semua kedermawanan yang ada pada hambanya, baik dari kalangan makhluk yang berakal maupun tidak berakal, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT yang menggerakkan makhluk-makhluk tersebut untuk berbuat baik kepada sesamanya. Kita lihat bagaimana manusia, seorang ibu berbuat baik kepada anaknya, kepada bayinya. Seorang suami berbuat baik kepada istrinya, istri berbuat baik kepada suaminya. Tetangga kepada tetangganya. Semuanya itu kembali kepada karunia Allah SWT, kembali kepada kehendak Allah SWT. Karena asal jud, asal jud, semua kebaikan itu datang dari Allah SWT. Tidak ada satupun makhluk yang bisa bergerak, tidak ada aktivitas tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan yang kita rasakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, "Wa ma bikum min ni'matin wa min Allah." Apapun, apapun, mau besar, mau kecil, mau yang lahir maupun yang batin, yang kalian rasakan daripada kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Wahabu ma ilaihi ayyajuda ala ibadihi. Dan perkara yang paling Allah SWT cintai, yaitu tatkala Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hambanya. Wasi'um fadla wa yaqmurum ihsana wa juda. Yutimu alaih ni'matahu wa yudif alaihim minnatahu. Allah perluas karunianya. Allah ramaikan kebaikan dan pemberian Allah SWT, Allah sempurnakan nikmatnya kepada hamba-hambanya, dan Allah lipat gandakan karunianya. Wa ta'arraf ilaihi bi awsafi wa asma'ihi. Allah SWT perkenalkan, Allah SWT perkenalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah melalui kitab-kitabnya. Wa tahabbab ilaihi bi ni'amihi wa alaihi. Dan Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan nikmat-nikmat, nikmat-nikmat dan karunia agar hamba mencintai Allah SWT dan Allah SWT mencintai hambanya. Fawal jawad li dzatihi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan karunia dengan sendirinya tanpa sebab. Maksudnya apa? Maksudnya semua makhluk sehebat apapun kedermawanannya, sebaik apapun kemurahannya, sebaik apapun sifat pemberinya, itu bukan lidatihi tapi ligoidihi. Seorang ibu berbuat baik kepada bayinya secara spontan, itu bukan semata-mata karena dia sekedar memiliki perasaan keibuan, itu bukan. Tapi siapa yang menciptakan perasaan keibuan yang pada seorang ibu? Siapa yang menciptakan rahmat dan kasih sayang? Itu Allah SWT. Jadi semua makhluk, betapapun dia penuh kasih dan sayang kepada makhluk yang lain, itu liwailihi, karena Allah SWT. Tapi Allah SWT, kenapa Allah SWT Maha Pemurah? Ya karena dengan sendirinya Allah SWT Maha Pemurah. Semua makhluk itu terkala dia berbuat baik kepada orang lain, maka ketahuilah perbuatan baik tersebut itu bukan dengan sendirinya, tapi dengan perantaraan suatu perkara yang lain, yaitu karena kemurahan dari Allah SWT. Wajudu kullu jawad khalaqallah. Semua kebaikan orang-orang yang berbuat baik, semua kedermawanan orang-orang yang dermawan, itu ciptaan Allah SWT. Wallahu khalaqakum wa ma ta'marun. Allah yang telah menciptakan kalian berikut apa yang kalian lakukan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'marun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan itu ciptaan Allah SWT. Jadi semua kedermawanan yang muncul dari seorang hamba itu karunia dan ciptaan serta kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhluqu abadan aqall min darati bil qiyas ila judihi. Falaisal jawad al itlaq illahu. Sehingga apa? Sehingga kalau begitu tidak ada yang betul-betul pemurah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wajudu kullu jawad fa min judihi wa batili judul wa'ata. Maka dari sini setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, siapapun dia, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang makhluk itu adalah kebaikan dari Allah SWT. Setiap kedermawanan yang dikeluarkan oleh seorang makhluk itu dari kedermawanan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Fawqa ma yaqturu bil khalq. Ya, lebih dari sekedar apa yang dibayangkan seorang hamba. Kita bayangkan seberapa mulianya Allah SWT, dan Allah jauh lebih mulia daripada apa yang kita bayangkan tersebut. Wal ghina. Dalam pada itu Allah SWT memiliki sifat maha kaya. Maha kaya artinya tidak membutuhkan kepada yang selainnya. Allah tidak membutuhkan dari kalangan makhluknya. Kan yang wujud itu ada dua. Sesuatu yang ada itu cuma ada dua, yaitu keberadaan Allah, wujud Allah, dan wujud makhluk. Ya. keberadaan Allah dan keberadaan makhluk. Selain Allah, bergantung kepada Allah SWT. Selain Allah, yaitu makhluk, bergantung kepada Allah SWT. Dan Allah SWT berdiri dengan sendirinya. Ada dengan sendirinya. Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Semua makhluk dahulunya pernah tidak ada, kemudian menjadi ada. Semua makhluk. Ya, semua makhluk. Kemudian keabadian yang dimiliki seorang makhluk, keabadian penduduk sorga. Abadi kan, selama-lamanya dalam sorga. Keabadian makhluk tersebut itu bukan dengan sendirinya, tapi atas karunia dan kasih sayang Allah SWT. Ars yang abadi itu bukan dengan sendirinya. Ars bergantung kepada Allah SWT. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, dan Allah yang memelihara ars yang mulia tersebut. Ghani, Allah SWT maha kaya. Zati, apa ghaniun zati? Ghaniun ghinan zati, artinya Allah maha kaya dengan sendirinya. Sementara makhluk itu tidak bisa lepas dari Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, semuanya tanpa terkecuali. Antumul fuqara'u ila Allah, kalian sangat amat berketergantungan kepada Allah SWT. Sangat amat berketergantungan kepada Allah SWT. Wallahu al-ghaniyyul hamid, dan dialah Allah SWT yang maha kaya dan maha terpuji. Sehingga apa? Sehingga Allah SWT tidak butuh kepada hambanya. Tidak butuh kepada hambanya. Tidaklah mendatangkan kemaslahatan bagi Allah ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalam sebuah hadis, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulkihi syai'a." Ya. Kalau sekiranya makhluk semuanya, manusia, jin, dari awal sampai akhir, itu hatinya setakwa orang yang paling takwa. Artinya semua makhluk yang semiliar-miliar dari kalangan jin dan manusia, itu semuanya kelas takwanya setakwa Nabi Muhammad SAW, peribadatannya seperti Nabi Muhammad SAW, maka itu pun tidak akan membuat kerajaan Allah SWT bertambah. Tidak akan membuat kekuasaan Allah SWT bertambah, tidak. Sebagaimana law anna awal wa akhir wa insakum jinakum kanu alam jadi kalau birajul wa minkum ma naqsa min mulki syai'a. Sebaliknya, tatkala semua makhluk dari kalangan jin dan manusia dari awal sampai akhir semuanya sekafir-kafirnya, sebagaimana kafir orang yang paling kafir di muka bumi ini, mungkin semuanya sekafir Firaun, tidak akan berkurang kerajaan Allah, tidak akan berkurang kekuasaan Allah, tidak akan berkurang sedikit pun. Artinya seorang hamba mau taat, seorang hamba mau tidak taat, tidak akan ada perubahan pada zat dan sifat Allah SWT. Allah tetap seperti itu. Allah SWT tetap seperti itu. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, ya ibadi innakum lan tabuku durri wa tadurruni wa lan tabuku na'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa memadaratkanku sedikit pun. Sebagaimana kalian tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepadaku. Tidak ada. Wa kullu sifatil hamdi lillahi tusmadu. Semua sifat-sifat kemuliaan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat-sifat kemuliaan, semua sifat-sifat yang terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala, semua. Ya, alhamdulillah itu segenap sifat-sifat, segenap pujian-pujian atas sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Allah kabarkan di dalam Al-Quran, Allah SWT memiliki mata, Allah SWT memiliki tangan kanan, Allah SWT memiliki sifat-sifat yang berkait, memiliki wajah. Ini yang berkaitan dengan sifat-sifat zatiyah Allah SWT. Itu Allah SWT maha terpuji. Allah SWT maha terpuji. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT, jangan dibayangkan seperti apa yang ada pada makhluknya. Jadi tidaklah layak dibayangkan Allah SWT memiliki tangan seperti tangan manusia. Tidak. Sebagaimana Allah SWT memiliki mata sebagaimana mata manusia. Tidak. Sekarang tahu dari mana? Terkala ada yang mengatakan Allah SWT, Allah jelas mengatakan Allah memiliki mata, Allah SWT memiliki wajah, Allah memiliki tangan. Kemudian kita katakan Allah tidak memiliki hal yang demikian. Ini kan namanya sok tahu. Itu namanya sok tahu. Nah sekarang menafikan tersebut harus tahu. Dan tidak ada yang mengatakan, tatkala Ahlus Sunnah mengatakan Allah memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut, tidak ada yang mengatakan dari kalangan Ahlus Sunnah ya, itu seperti sifat makhluknya. Mata Allah seperti mata makhluk ya. Tangan Allah seperti tangan makhluk. Tidak ada dari kalangan Ahlus Sunnah. Yang ada dari kalangan Mujassimah, yaitu orang-orang Ahlul Bidah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Dan itu adalah salah satu kelompok sesat ya. Ahlus Sunnah tidak pernah ada seperti itu. Cuma dusta saja terhadap Syekhul Islam Taimiyah, sebagaimana yang didustakan bahwasanya ada dinukil dari sebagian muarikh ahli tarikh di antaranya Ibnu Khaldun, terkala dia datang ke Damaskus, dia katakan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala berkata, Allah turun ke dunia sebagaimana aku turun dari mimbarku ini. Padahal waktu dia datang ke Damaskus itu Syekhul Islam masih dalam keadaan terbelenggu di penjara. Mau ceramah di mana dia dalam penjara? Masih terbelenggu dalam penjara. Sementara itu kabar yang digemar-gemborkan, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan cahayanya, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ilmu yang dimiliki Syekhul Islam, sehingga dalam keadaan Syekhul Islam terbelenggu di penjara, tetap ilmunya ada sampai sekarang dan insyaallah sampai hari kiamat. Wa kullu sifatil hamdillillahi tusnadu. Jadi semua sifat-sifat yang mulia bagi Allah SWT, baik sifat zatiyah maupun sifat fi'liyah, yang berkaitan dengan zat Allah SWT dan sifat-sifat Allah SWT yang berkaitan dengan kehendak Allah SWT, Allah SWT mencipta, Allah SWT memberikan rezeki, Allah SWT menghidupkan, Allah SWT mematikan, dan seterusnya. Ini sifat-sifat yang mulia bagi Allah SWT sesuai dengan keagungan Allah SWT. Jadi semua sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun Rasulullah yang sebutkan dalam hadis, itu sifat-sifat yang mulia. Makanya Allah berfirman, Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji, segala kesempurnaan milik Allah SWT. Segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan sifat kebesaran Allah SWT, baik yang berkaitan dengan sifat-sifat yang sebut Allah sebutkan di awal tadi, Al-Hayyu Al-Qayyum, kesempurnaan kehidupan Allah SWT, kesempurnaan pengaturan Allah SWT terhadap alam semesta, itu sifat-sifat yang sempurna. Kemudian bait yang ke-13. Faqala rahimahullah, ahata bikullil khalqi ilman wa qudratan wa birran wa ihsanan fa iyyahu na'budu. Allah Subhanahu wa taala meliputi segenap hambanya dengan ilmu dan kekuasaannya. Artinya apa? Artinya ini salah satu sifat Allah SWT dan salah satu nama Allah SWT, Ahata. Itu Allah SWT Al-Muhit. Allah Maha meliputi segenap hambanya dengan ilmu dan kekuasaan Allah SWT. Dengan ilmu, Allah berfirman di dalam surat Saba ayat yang ketiga, La ya'zubu anhu mitqal dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak akan lewat dari ilmu Allah SWT. Tidak ada yang terlewat dari ilmu Allah. Allah tidak akan alfa. Sekecil biji zarrah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tidak ada. Tidak terlewat. Semuanya terdata. Semuanya Allah SWT Maha mengetahui. Apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, Allah SWT Maha mengetahuinya. Allah SWT Maha mengetahuinya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi semisalnya. Yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan perkara turun antara keduanya, naik dan turun antara keduanya, dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu dan mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu maha kuasa. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan Allah SWT terhadap segala sesuatu maha meliputi ilmunya. Jadi tidak ada yang terlewat dari ilmu Allah SWT. Apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang sedang terjadi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah SWT Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka maupun di belakang mereka, apa yang akan mereka lakukan dan apa yang telah mereka lakukan. Allah SWT Maha mengetahui. Tidak ada yang terlewat. Sekecil apapun benda yang ada di langit dan di bumi, Allah SWT Maha tahu dengan detail, bukan dengan mujmal, bukan dengan global, tapi dengan detail, dengan rinci dan terperinci. Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang terlewat dari Allah SWT. Iya. Wa kudratan, Allah SWT meliputi hamba-hambanya dengan kekuasaannya juga. Sehingga apa? Tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa kehendak Allah. Tidak ada yang terwujud di alam semesta ini, baik di langit maupun di bumi, tanpa kehendak Allah. Tidak mungkin. Semua yang akan terjadi, semua yang terjadi, semua yang telah terjadi, semua yang sedang terjadi, semua yang akan terjadi, itu dengan kekuasaan Allah. Allah SWT yang berkehendak untuk itu semuanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa untuk mewujudkannya. Marin fi hukmu nafidatun ma'syi'atuhu. Jadi segala ketetapan Allah itu pasti akan terwujud. Segala kehendak Allah pasti akan terjadi. Ya. Berbeda dengan manusia, mereka berkehendak, seringkali kehendak manusia tidak terjadi. Wa ma tasyauna illa insyaallah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terwujud kecuali yang dikehendaki Allah SWT. Wabirran wa ihsanan. Wabirran wa ihsanan. Ahata bi kulli khalqi ilman wa qudratan wabirran wa ihsanan. Allah meliputi segala sesuatu dengan Allah SWT meliputi semua makhluk dengan ilmunya, dengan kekuasaan Allah. Jadi Allah maha mengetahui segenap urusan hambanya, hamba dan urusannya. Allah maha berkuasa atas hambanya. Kemudian Allah SWT birran wa ihsan, kebaikan Allah SWT meliputi segala sesuatu. Semua keutamaan, semua kebaikan yang ada pada seorang hamba itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Mencakup segala sesuatu, baik dari kalangan makhluk yang berakal maupun makhluk yang tidak berakal, baik dari kalangan makhluk yang berakal yang bertakwa maupun makhluk yang berakal yang tidak bertakwa kepada Allah SWT, tetap Allah SWT berikan karunia. Ya, tetap Allah SWT berikan karunia. Kita lihat sekarang, baik orang mukmin maupun orang kafir masih merasakan tidur nyenyak, masih merasakan kesehatan, masih bisa makan dan minum. Dari mana? Dari Allah SWT. Dari mana? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi yang demikian tidak menunjukkan bukti kecintaan Allah SWT kepada seorang hamba. Jadi karunia Allah, nikmat Allah SWT yang berkaitan dengan nikmat fisik atau nikmat materi itu akan sampai kepada semua makhluk yang berakal maupun tidak berakal, yang kafir maupun yang mukmin. Kenapa? Karena nikmat yang sifatnya materi itu sama sekali bukan tanda kecintaan Allah SWT kepada seorang hamba. Bukan sama sekali tanda kecintaan Allah SWT kepada seorang hamba. Wabirran wa ihsanan. Karunia Allah SWT sampai ke seluruh hambanya. Semua nikmat yang kita rasakan, yang lahir maupun yang batin, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyahu na'budu. Hanya kepada Dia kita menyembah. Hanya kepada Dia kita serahkan segenap peribadatan. Segenap peribadatan. Kenapa demikian? Tadi setelah di bait-bait ini kan disebutkan mulai dari awal. Mulai dari nukiru bi anna Allah la rabba ghairuhu ilahun alal arsyil azim majjadu. Kita mengakui bahwasanya Allah SWT tiada zat yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara alam semesta kecuali Dia. Dia Allah dat yang diibadahi, yang meninggi di atas arsnya, yang maha mulia, yang maha agung. Allah SWT, kan kita bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ma'buduna, sembahan kita. Nuqassu bil hubbi wa dhullan wa nufidu. Kita khususkan Allah SWT dalam hal mencintai dengan penuh penghinaan diri kita, dengan penuh perendahan diri kita di hadapan Allah SWT, dan kita mengesakannya. Falilakul hamd. Bagi Allah SWT semua sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat keagungan. Dari situ min ajli da kullun ila Allah yaqsidu. Semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala meminta, berharap segenap urusan dan perkaranya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tusabbihul amlak wal ardu was-sama. Semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi, semua kepemilikan Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu jamil khalqi haqqan wa tahmadu. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Tanazza'an niddin, Allah Subhanahu wa taala maha suci. Allah Subhanahu wa taala maha suci. Terjauhkan dari sifat-sifat yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tandingan dan yang semisal. Wa an wasfi dzil nuqsan jallal muhadu. Allah SWT dari sifat-sifat kekurangan, Allah Maha Agung. Allah tersucikan dari hal yang demikian. Dan kita menetapkan semua kabar-kabar sifat semuanya dari ta'wil ataupun dari hal yang berupa penolakan sifat-sifat Allah SWT. Tidak mungkin akal bisa menguasai semua detail sifat Allah SWT. Fasallim lima qala Rasulullah Muhammadu. Maka jalan selamat adalah menerima apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Yang ke-10, Huwassamadul Ali li azam sifatihi. Allah SWT maha as-samad, maha memiliki sifat-sifat yang penuh dengan kesempurnaan, yang segala hamba bergantung kepadanya saja, yang maha sempurna penguasaan dan pengaturan Allah SWT, yang maha sempurna kepemimpinan Allah SWT, yang maha tinggi dengan segenap sifat-sifatnya. Wa kullu jami'il khalqi lillahi yasmadu, dan semua hamba-hamba Allah hanya kepadanya tertuju. Aliyun, Allah maha tinggi, baik dalam hal zatnya, kekuasaannya maupun keperkasaannya. Allah qaribun, Allah maha dekat, Allah mengabulkan segenap permohonan hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Wal hayyu, Allah maha hidup, maha sempurna kehidupannya. Allah maha mengatur segala urusan hambanya yang memiliki sifat kedermawanan, kebaikan, dan Allah SWT tidak membutuhkan kepada yang selainnya. Allah tidak membutuhkan makhluk. Bahkan justru makhluk yang membutuhkan kepada Allah SWT tanpa terkecuali. Dan semua sifat-sifat yang mulia ini hanya disandarkan kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala makhluknya dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan kebaikannya, dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa'iyahu na'budu. Oleh karena itu, kita tahu sifat-sifat Allah SWT yang maha mulia tersebut tidak layak kalau begitu yang namanya peribadatan kecuali diserahkan kepada Dia saja. Ya, kita sudah tahu Allah maha hidup, maha sempurna kehidupannya. Artinya makhluk kalau begitu kehidupannya tidak sempurna. Allah Al-Qayyum yang maha mengatur segala urusan hambanya. Berarti apa? Berarti makhluk diatur urusannya oleh Allah SWT, yang lahir maupun yang batinnya. Kita tahu semua kebaikan yang ada pada diri kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya apa yang akan kita lakukan Allah sudah tahu. Apa yang sedang kita lakukan Allah Maha tahu. Apa yang sudah kita lakukan Allah Maha tahu. Semua ini tidak lepas dari Allah SWT. Masa kok iya? Masuk akal tidak? Peribadatan kita serahkan kepada Dia, kepada sifat yang seperti itu, kepada zat yang memiliki sifat-sifat seperti itu, tidak masuk akal sama sekali. Kita sudah yakini Allah yang maha mencipta, Allah yang maha mengatur urusan kita, Allah yang maha menghidupkan, Allah yang maha mematikan, Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang bisa memberikan kemanfaatan, dan Allah SWT satu zat yang bisa menolak kemudaratan. Kemudian kita serahkan kepada selain Allah, tidak masuk akal. Yang masuk akal, yang sesuai dengan fitrah Karena hal yang demikian tersebut, maka sudah sepantasnya dan sudah sepatutnya yang namanya peribadatan hanya ditujukan kepada zat yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Ya, ditujukan kepada Allah SWT. Makanya Allah banyak tegur orang-orang musyrikin. Kenapa kalian tidak mau pakai akalnya? Walau insya'al ta'uman khalaqas samawati wal ard. Terkala engkau tanya kepada mereka, wahai Rasul, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Allah. Ya kan? Kemana akal kalian? Sudah tahu yang demikian bahwasanya penciptaan dan pengaturan alam semesta itu di tangan Allah SWT. Kemudian kalian serahkan peribadatan kepada selain Allah. Sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kemudian yang ke-14, wa yubsiru dzarratil awalimi kullaha wa yasma'u aswatal ibadi wa yashhadu. Bait yang ke-14, yubsiru dzarratil awalimi kullaha. Di sini Allah Subhanahu wa taala Maha melihat detail rincian alam semesta, semua detailnya, perkara-perkara yang paling kecil Allah Maha tahu. Ya, mulai dari atom, kemudian atom dipecah-pecah lagi ada sampai detail, sampai satuan yang terkecil Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan tidak terlewatkan sedikit pun, tidak terkecohkan sedikit pun. Semuanya detail. Ya. Ini yang berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya kebendaan. Yang detail sedikit pun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu jumlahnya, Allah Maha tahu. Semuanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kullaha. Allah Maha melihat. Wa yasma'u aswatal ibadi wa yashhadu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar suara-suara hambanya dan Allah Maha menyaksikan. Baik suara hamba, suara makhluk dari kalangan makhluk yang berakal, manusia, jin, ya, malaikat, ya, maupun makhluk yang tidak berakal, ya, dari kalangan makhluk hidup, binatang dan lain sebagainya. Demikian juga makhluk yang benda mati. Bagaimana Allah SWT Maha mendengar dan Allah Maha melihat semua fenomena dan kejadian-kejadian alam. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di nukilah Syekh Abdul Razzaq habibullah taala wara'a. Qala Ibnu Qayyim fi Tariqul Hijratain, Ibnu Qayyim berkata dalam kitabnya Tariqul Hijratain, al basirul ladzi li kamali basarihi yara tafjir khalqi dzarrati shaghira wa 'adaha wa lamiha wa damiha wa mukhha wa ruqiha. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha melihat. Maha melihat dengan kesempurnaannya, kesempurnaan Allah SWT Maha melihat sampai hal yang sangat detail dari ciptaannya, sangat detail. Dzarratu shaghira, hal yang terkecil, yang paling kecil, misalnya semut, binatang yang kecil, atau bakteri, bagian-bagiannya Allah Maha tahu. Kalau misalnya semut, kalau sekiranya ada dagingnya di situ, ada darahnya, ada apa namanya, cairan-cairan yang ada di dalamnya, kemudian perjalanan cairannya, kemudian ada otaknya, atau ada selaput-selaputnya, ada urat-uratnya, semuanya detail. Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, menunjukkan betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. ada saraf-sarafnya, bagaimana respon ya, seluruh anggota tubuhnya dari otaknya, itu Allah SWT Maha tahu. Allah SWT yang Maha mengatur segala apa yang ada pada makhluknya. Wa yara dabibaha 'ala as-sakhra. Allah Maha melihat. Allah Maha melihat bagaimana seekor semut misalnya berjalan di atas batu yang hitam di malam yang kelam. Allah Maha tahu. Itu satu. Ada berapa miliar semut yang Allah SWT tahu. Itu yang ada di permukaan, belum yang ada di dalam bumi, belum yang ada di dalam samudra. Allah SWT Maha tahu dan Allah SWT harus tahu. Allah mesti tahu yang demikian. Tidak ada yang mengharuskannya, tapi dengan sendirinya Allah SWT Maha tahu. Kenapa? Karena Allah SWT Maha sempurna penglihatannya. Allah SWT Maha sempurna ilmunya. Wa yara ma tahta al-ardhin as-sab' kama yara ma fawqa as-samawati as-sab'. Allah SWT bahkan Maha melihat apa yang ada di dasar bumi, di sentral bumi. Di sentral bumi. Itu berapa juta kilometer untuk berapa kilometer untuk sampai ke sentral bumi? Berapa? Ada yang tahu? Sentral bumi, dari atap bumi sampai ke sentralnya berapa? Kan ada itu hitungan itu, kurang lebih kurang lebihnya. Nah, apa isinya? Allah SWT Maha tahu. Allah SWT Maha tahu. Ya, ada lapisan inti bumi yang katanya ada semacam apa? Magma atau panas yang sangat sekian ribu derajat, wallah alam itu. Allah SWT Maha tahu. Susunannya, detailnya Allah SWT Maha tahu. Wa yara ma tahtal ardhini sab'a kama yara ma fawqa as-samawati sab'a. Sebagaimana Allah juga Maha melihat apa yang ada di atas langit yang ketujuh. Semua lapisan-lapisan langit detail Allah SWT Maha tahu. Makhluk yang ada dalam setiap lapisan langit Allah SWT Maha tahu. Itu detail, bukan secara global, detail. Pergerakannya Allah Maha tahu. Yang ada dalam sorga sekarang ini Allah Maha tahu. Yang ada dalam neraka sekarang ini juga Allah Maha tahu. Wa yasma'u aswatal ibad. Allah Maha mendengar percakapan hamba-hambanya. Allah Maha mendengar suara-suara hamba-hambanya. Ini kalau tadi menetapkan sifat Allah SWT Maha melihat, ini menetapkan Allah SWT Maha mendengar. Kalau tadi Allah SWT Maha melihat dengan kesempurnaannya, dengan penglihatan yang Maha sempurna, ini Allah Maha mendengar dengan pendengaran yang Maha sempurna. Sami'un, Allah Maha mendengar semua suara yang ada di muka bumi ini. Ya, kita dengar yang ada di sekitar. Ada suara kipas, ya. Ada suara burung. Kita dengar. Ya. Allah SWT Maha mendengar segala sesuatu, baik yang keras maupun yang sangat halus. Allah Maha tahu. Kalau kita cuma batasan berapa sekian desibel sudah tidak terdengar lagi. Tapi Allah SWT Maha tahu. Allah berfirman, sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi. Sama saja di antara kalian ada orang yang asarral qawla, orang yang berkata-kata dengan sir, dengan pelan-pelan dan sangat pelan. Sama saja apakah dia mengeraskan atau sir. Sama saja bagi Allah SWT. Sama. Mau dikeraskan, mau dikecilkan, Allah SWT Maha mendengar. Allah SWT Maha mendengar. Bahkan sebelum hamba mengucapkan, Allah sudah tahu apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Sebelum seorang hamba berucap, Allah sudah tahu apa yang diucapkan oleh seorang hamba. Ya. Bukan cuma sekedar niat yang Allah tahu. niat azam seorang ingin melakukan A, B, C, D, Allah Maha tahu. Sebelum seorang hamba itu berniat dan berazam, Allah SWT Maha tahu. Allah lebih tahu apa yang akan dilakukan seorang hamba, apa yang akan dilakukan, baru mau akan dilakukan, bukan apa yang sudah diniatkan. Sudah diniatkan itu jelas Allah Maha tahu. Bahkan yang belum terbetik seorang hamba akan lakukan ini pada hari ini, Allah SWT Maha tahu. Tidak akan terluput dari ilmu Allah SWT. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Tariqul Hijratain, wa as-sami'u alladhi qad istawa fi sam'i sirrul qawl wa jahru. Allah Maha mendengar yang sama saja bagi Allah SWT, ucapan, perkataan, suara yang samar maupun suara yang jelas dan terang, sama. Wa siya sam'ul aswat. Allah SWT Maha meliputi segala suara. Allah Maha mendengar segenap suara. Fala takhtalif alaihi aswatul khalq. Wala tastabi alaihi. Tidak terkecohkan. Suara-suara hambanya tidak terkecohkan oleh Allah SWT. Bingung. Kalau kita ada satu orang, ada tiga orang, dalam satu waktu, ya, dalam satu waktu memohon sesuatu kepada kita, kita sudah bingung. Apalagi 10. Apa saja ini permohonan dalam satu waktu. Kalau satu-satu catat dulu. Kamu minta apa? A bilang saya minta ini. B minta apa? Ini bisa dicatat. Tapi dalam sewaktu-waktu 10 orang bicara kepada kita, bingung pasti kita. Kamu tadi minta apa? Kami ini tidak tahu. Ya. Allah SWT dalam satu waktu, ya, jutaan makhluknya meminta kepada Allah SWT. Baik yang kafir maupun yang muslim. Baik yang berakal maupun tidak berakal. Dalam satu waktu, dalam suatu waktu minta kepada Allah, dan tidak satu pun yang salah, tidak satu pun yang terkecoh. Allah SWT Maha mengetahui dan Allah SWT Maha mendengarnya. Wala tastabi alaihi wala yashghilu min as-sam'i an-sam. Sehingga apa? Tidak membingungkan Allah SWT satu, ya, satu suara dengan suara yang lainnya. Tidak membingungkan Allah SWT kalau kita sudah bingung. Wala taghlitul masail. Permohonan-permohonan tersebut tidak akan salah. Jadi orang minta ini, ya, si fulan minta itu, tidak akan terkecoh, tidak akan tertukar permintaan dan permohonan tersebut. Wala yubrimu katsratus sa'ilin. Tidak membuat Allah Subhanahu wa taala tertahan untuk memberikan betapa banyak permintaan-permintaan tersebut. Ya, orang kan bingung mau memberi apa kalau terlalu banyak yang meminta. Sehingga apa? Sehingga dia tidak jadi beri. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala semuanya Allah kabulkan yang berhak untuk dikabulkan. Allah dengar itu semuanya. Qala Aisyah, alhamdulillah alladzi wasi'a as-samaa'a wal aswaat laqad ja'atil mudadilah tashku li rasulillahi sallallahu alaihi wa innahu la yakhfa 'alayya ba'du kalamiha fa anzalallahu 'azza wa jalla qasami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha tastaqi ila Allah wallahi istamtaharkuma innallaha samii'un basir. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, segala puji bagi Allah SWT, segala kesempurnaan milik Allah SWT yang pendengarannya meliputi segala suara. Segala suara Allah SWT Maha dengar. Laqad ja'atil mujadilah. Sudah ada datang wanita yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaporkan suaminya yang telah mengucapkan perkataan yang tidak pantas. Engkau bagiku bagaikan punggung ibuku. Zihar. Allah dengar. Allah Maha dengar. Wa innahu la yakhfa 'alayya ba'du kalamiha. Ya. Sebagian perkataannya enggak jelas. Muncul ada suami, kedengar terus. Ini muncul dikit, hilang lagi, muncul dikit, hilang lagi. Ininya Aisyah tidak paham apa sih yang sebenarnya dilaporkan wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dekat jaraknya, cuma beberapa meter saja. Ya. Di masjid Aisyah di kamarnya. Enggak ada pisah. Pisahnya cuma batas dinding masjid Rasulullah SAW itu pun ala kadarnya. Allah Subhanahu wa taala turunkan qad sami Allahu qaulan lati tujadiluka fi zaujiha. Wa tashtaki ila Allah wallahu yasma wa taharuku innallaha samiun basir. Dari sini saya tahu, kata Aisyah, bahwasanya apa yang diucapkan wanita tersebut ternyata dia mengadu tentang suaminya. Qad sami Allah, Allah berfirman, Allah turunkan ayat ini, Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebat engkau mengadukan urusannya tentang suaminya. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Ya. Innallaha sami'un basir. Dan Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Ya. Di sini kata Syekh Habibullah Ta'ala, wala yajma'u al-ibad ajma'u min awwalihi wa akhirihi wa insihi wa jinnihi wa dhukurihi wa insahum wa istigharahum wa kibarahum min sa'idin wa'id wa da'ul wa ladin wahida kullu bilahja wa kullu bihaja. La sami'a tabarak wa ta'ala aswatam di ajma'in duna yahtari ta'aswatun bisawtin aw lughatin bilughatin aw hajatin bihajatin. Kalau sekiranya semua makhluk dari awal sampai akhir, dari kalangan manusia, dari kalangan jin, yang laki-lakinya, yang perempuannya, yang tuanya, yang mudanya, berkumpul dalam satu padang, ya, satu permukaan, ya, kemudian mereka minta kepada Allah dalam satu waktu, dalam detik yang sama, kullun bilahja, masing-masing berucap dengan lahjahnya, dengan aksennya sendiri-sendiri, masing-masing berucap memohon kepada Allah dengan kebutuhannya masing-masing. Saya minta ini ya Allah, saya minta sehat ya Allah, saya minta rezeki ya Allah. Ada yang bilang ini, ada yang bilang saya minta keturunan ya Allah. Macam-macam permintaannya. La sami'a, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semuanya. Duna yakhtalat alaihi salat. Dengan tidak bingung orang. Kalau manusia dengar dalam satu waktu 10 orang atau tidak usah 3 orang saja dalam satu waktu ngomong tek, kita dengarkan. Ini kita sudah bingung. Ini tadi ngomong apa, ini ngomong apa, sudah tidak tahu. Allah SWT tidak tahu berapa jumlahnya. Makhluk-makhluk tersebut menyampaikan hajatnya dengan berbeda-beda bahasa. Bukan cuma sekedar bahasa manusia yang berakal, bahasa jin yang berakal, bahasa binatang yang tidak berakal. Allah SWT maha tahu. Iya kan? Au hajatun bihajat, tidak terkecohkan sedikit pun. Sudah aksennya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, permohonannya berbeda-beda, tidak terkecohkan sedikit pun. Tidak salah Allah memberi. Wabil hadis qudsi, sebagaimana hadis qudsi menyebutkan, ibadi law anna walakum wa akhakum wa insakum wa jinnakum kamu fusaidin wahid fasaluni fa'ataitu kulla insan mas'alatahu mada qasadzalika mimma indi illa kama yaqsul mikhyat idza dukhil al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau sekiranya manusia, makhluk yang paling awal dan makhluk yang paling akhir, dari awal sampai akhir, dari kalangan manusianya, dari kalangan jinnya bersatu padu, mereka berkumpul dalam satu padang, lalu mereka meminta kepada aku, aku akan berikan kepada semuanya. Semua permohonannya aku akan kabulkan. Dan tatkala aku kabulkan semuanya, sesuai dengan apa yang mereka mohon, sesuai dengan apa yang mereka minta, mana qasadalika, tidak akan berkurang perbendaharaanku kecuali seperti yang kusul mikhyat, terkurangnya jarum apabila dimasukkan ke dalam samudra yang luas. Jarum, jadi itu sama saja perbandingan antara setetes air dengan samudra. Sejarum, setetes, setitik, itulah Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya. Itu cuma sekedar perumpamaan, dan Allah lebih besar dan lebih mulia daripada itu semuanya. Kenapa? Karena yang namanya air samudra pasti ada limitnya. Sementara karunia Allah itu unlimited, tiada terbatas. Tiada terbatas. Ini sekedar penggambaran untuk memudahkan. Ya, Rasulullah SAW menggambarkan untuk memudahkan seorang hamba memikirkan. Ternyata karunia Allah SWT, kalau Allah pun berikan semua permohonan seorang hamba, Allah dengar, Allah kabulkan semuanya. Dan itu pun tidak akan berkurang kekuasaan Allah, kerajaan Allah, perbandaran Allah, seperti jarum yang dimasukkan ke samudra yang tiada berbatas. Luar biasa. Washadu, Allah SWT maha melihat hambanya. Allah SWT maha menyaksikan hambanya. Salah satu nama Allah SWT syahid. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah SWT yang menyaksikan. Asyahid muttali alal ibad. Allah maha mengetahui hambanya dan apa yang dia perbuat, perkataannya maupun perbuatannya tidak akan terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 15. Laul mulku wal hamdul muhitu bi mulkihi wa hikmatul ulma bihal khalqu tashharu. Allah Subhanahu wa taala laul mulku wal hamd. Laul mulku baginya kerajaan alam semesta. Baginya kerajaan alam semesta. Laul mulku samawati wal ard wa ma bainahuma. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala kerajaan alam semesta. 7 lapis langit dan bumi dan antara keduanya. Kan ada antara keduanya. Langit yang pertama dan langit yang kedua dan seterusnya itu kepemilikan Allah SWT. Walahul mulku walhamdu, hanya kepada Allah SWT juga. Karena dengan segenap sifat kesempurnaan tersebut, dengan segenap keperkasaan Allah SWT, dengan segenap sifat kepemilikan dan penguasaan Allah terhadap semesta, Allah mustahik, Allah berhak untuk dimurnikan kepadanya segenap puji-pujian tidak tertuju kecuali kepada Zat yang maha sempurna seperti itu. Ya. Kenapa? Karena semua kerajaan alam semesta, semua penguasaan alam semesta, semua penciptaan alam semesta tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah, tidak bisa lepas dari pengaturan Allah, dan tidak bisa lepas dari penciptaan Allah, dan tidak bisa lepas dari kehendak Allah SWT. Berarti maha sempurna. Apa yang terjadi itu dengan ciptaan Allah. Apa yang terjadi itu dengan kehendak Allah SWT. Apa yang bergerak itu dengan masyiatullah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, falhamdu kulluhu lahu. Kalau begitu, yang namanya segenap pujian tidak ditujukan. Pujian yang maha sempurna tidak ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tariq al-Hijratain, al-maqsud annal mulka wal hamda fi hatti mutalaziman. Maksudnya bahwasanya kerajaan dan penguasaan alam semesta serta pujian-pujian, sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaan Allah yang seharusnya seorang hamba serahkan kepada Allah SWT itu mutalaziman, suatu hal yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Secara otomatis. Kenapa Allah patut dipuji? Karena Allah SWT yang mengatur alam semesta, karena Allah yang memelihara alam semesta, karena Allah yang berkuasa dalam semesta, karena Allah yang menciptakan semua yang terjadi di dalam semesta, yang ada dan yang terjadi dalam semesta. Allah. Kalau begitu, apa layak yang selain Allah dipuji? Apa layak yang selain Allah dicintai? Apa layak yang selain Allah SWT ditakuti sebagaimana cinta dan takut kepada Allah SWT? Tidak layak. Walhamdu fi haqqihi mutalaziman. Jadi karena Allah SWT maha mencipta, karena Allah maha mengatur, karena Allah maha menguasai alam semesta, sudah selayaknya segenap pujian kesempurnaan hanya ditujukan kepada Allah SWT. Fakullu ma syamilahu mulku wa qudratuhu syamil hamduhu. Jadi semua yang sampai kepadanya kekuasaan Allah SWT, pengaturan setelah penciptaan Allah SWT, pemeliharaan Allah SWT, dan kekuasaan Allah SWT, maka akan sampai pula kepadanya pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala. Huwa mahmud fi mulki. Allah Subhanahu wa taala maha terpuji dalam segenap kekuasaannya. Walaul mulku wal qudrah ma hamdihi. Bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Allah maha mengatur segala urusan hambanya. Allah Subhanahu wa taala maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala maha merajai. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa, disertai dengan kesempurnaan dalam hal penciptaan, pengaturan, dan penguasaan. Jadi penciptaannya disertai dengan kesempurnaan, pengaturannya disertai dengan kesempurnaan, semuanya disertai dengan kesempurnaan dan hikmah yang besar dari Allah SWT. Kekuasaannya, jadi semua yang Allah SWT tetapkan, Allah SWT berhak untuk dipuji atas itu semuanya. Allah SWT berhak untuk dipuji atas itu semuanya. Allah SWT sebutkan di akhir surat Az-Zumar, tatkala manusia telah dibalas sesuai dengan apa yang diamalkan, penduduk sorga masuk ke dalam sorga ya, setelah hancur alam semesta. Kemudian manusia dibangkitkan, penduduk sorga masuk dalam sorga, penduduk neraka, semua yang masuk neraka tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Kemudian Allah sebutkan watar malaikat hafina min al-ashi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudi bainahum bil haqq wa qil alhamdulillahi rabbil alamin. Engkau lihat wahai Rasul bagaimana malaikat memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar ars malaikat pembawa ars. Kemudian wa qudi bainahum bil haqq dan telah ditetapkan urusan hamba-hambanya. Jadi tadi ini yang bertakwa masuk ke dalam surga, yang bermaksiat masuk ke dalam neraka. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan itu dengan hak, dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk surga itu dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk neraka dengan keadilan dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiya bainahum bil haqq wa qil hamdulillahirabbil alamin dan dikatakan ketika itu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menetapkan perkara-perkara tersebut bagi hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala maha terpuji dari semua sisi. Dari semua sisi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza ra'a ma yasurruh, apabila melihat sesuatu perkara yang buat Rasulullah senang, apa kata Rasulullah? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat dan karunia-Nya semua perkara yang baik-baik itu terwujud. Ya. Dan apabila melihat perkara yang tidak membuat senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Membuat sempit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah SAW? Alhamdulillah ala kulli syai. Segala puji bagi Allah SWT atas segala sesuatu. Artinya apa? Segala apa yang Allah tetapkan itu pasti yang terbaik. Segala sesuatu yang Allah tetapkan, Allah tentukan, itu cuma berkisar antara dua perkara saja. Yang pertama, yang berkaitan dengan hikmah dan keadilan Allah. Yang kedua, yang berkaitan dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. فهو محمود في ملكه ولا الملك ولا قدر مع حمده فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروج عن حمده وحكمته. Sebagaimana mustahil suatu perkara yang tidak mungkin, sebagaimana suatu perkara yang tidak mungkin terjadi, ada sesuatu yang terjadi, ada suatu hal yang terwujud itu yang bisa lepas kontrol dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada suatu hal yang terjadi, suatu hal yang terwujud, kok itu bisa lepas dari kekuasaan Allah? Tidak mungkin. Itu mustahil. Suatu yang terjadi pasti dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pasti dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu mustahil. Jadi mustahil ada suatu perkara yang besar maupun yang kecil terjadi di luar kehendak Allah, di luar pengetahuan Allah. Itu mustahil. Pasti dengan pengetahuan Allah, dengan ilmu Allah, dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah SWT. Pasti. Demikian juga mustahil suatu perkara terwujud tapi bukan atas kesempurnaan dan hikmah Allah SWT. Ya. Jadi mustahil. Itu sama saja. Suatu perkara terjadi kok tidak sesuai dengan hikmah Allah, tidak sesuai dengan pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mustahil. Walihada yahmadu subhanahu nafsahu inda khalqihi wa amrihi linabbi ibadahu ala nafsir khalqihi wa amrihi an hamdi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala puji dirinya ketika Allah menciptakan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an di awal surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, lihat. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi dengan segenap apa yang ada terjadi di antara keduanya, itu Allah ciptakan dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ciptakan dengan kesempurnaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ada terlewatkan apa yang terjadi di antara langit dan bumi luar daripada sifat alhamdulillah, ya, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amrihi, demikian juga Allah puji, ya, puji segenap urusan, ya, segenap urusan yang berkaitan dengan syariatnya, yang berkaitan dengan syariatnya, penciptaan dan syariat itu dengan pujian, dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'allahu iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab, yang itu bukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala maupun larangan-larangannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sedikit pun hal yang bengkok di dalam kitab tersebut. Yunabbi ibadahu ala anna masdar khalqi wa amrihi. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwasanya sumber penciptaannya dan sumber perintah dan syariat Allah Subhanahu wa taala itu keluar dari sifat terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah syariatkan dan apa yang Allah ciptakan, jadi ada yang namanya kauniyah, ya, yang berkaitan dengan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta dan segenap isinya, ini dilandasi dengan sifat al-hikmah dan hamdu, sifat hikmat dan pujian kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang namanya syariah, dari kauniyah ini syariah, syariat Allah Subhanahu wa taala yang berupa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti di keluar dari sifat alhamdu. Allah Subhanahu wa taala maha terpuji dengan semua yang Allah tetapkan, baik perkara kejadian alam semesta maupun perkara yang berkaitan dengan syariat tasyri, yang berkaitan dengan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa mahmud ala kulli ma khalaqa wa amar. Makanya Allah Subhanahu wa taala maha terpuji atas segala yang Allah tetapkan dan ciptakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha terpuji atas apa yang Allah perintahkan maupun Allah larang. Ya. Hamda syukrin wa ubudiyah. Bentuknya pujian yang berkaitan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pujian yang berkaitan dengan bentuk penghambaan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamda sana'in wa madhin. Demikian juga pujian yang berkaitan dengan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas sifat-sifat Allah Subhanahu yang maha mulia. Wa hikmatul uzma bil khalqu tashadu. Hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Al khalqu yashhadu bi anna Allah hakimun fi khalqihi. Makhluk, al-khalq maksudnya makhluk. Makhluk, apa yang Allah ciptakan itu mempersaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hakimun fi khalqihi, hakimun fi tadbirihi. Allah maha bijaksana atas apa yang telah Allah ciptakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana atas apa yang Allah atur. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, tidak kemudian Allah lepas, tapi tetap Allah atur. Allah ciptakan lalu Allah atur. Dan Allah Subhanahu wa taala maha terpuji, Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana atas yang Allah ciptakan berikut yang Allah atur. Ya. Pengaturannya. La ya'lamu syai'an illa an hikmah. Sehingga Allah tidaklah berkehendak atas segala sesuatu kecuali dengan hikmah. Semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat, semua apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, semuanya ketetapan tersebut dibangun di atas hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Munazzaun 'anil abth wal lahwi wal batil wal la'b. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala maha mulia. Allah Subhanahu wa taala dibersihkan dari sifat sia-sia, sifat lalai dan sifat yang penuh kebatilan dan main-main. Itu sifat makhluknya. Sifat makhluk yang main-main, ya, yang sia-sia, sifat makhluk. Allah maha suci seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sucikan dirinya atas apa yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin ataupun sebagian orang-orang yang kafir yang mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 115, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un." Fata'ala Allah malikul haq. Ya. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian itu sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah SWT. Fata'ala Allah malikul haq, maha tinggi Allah, maha terpuji Allah SWT, maha suci Allah, sang raja yang maha hak. Ya Allah SWT sangat murka terkala seorang berkeyakinan bahwasanya makhluk ini manusia diciptakan untuk sia-sia dan tidak dikembalikan kepada Allah. Innia ilal hayatuna dunya namutu wa nahya wa nuhuthi. Inilah kehidupan kita tuh cuma di dunia saja. Kita hidup dan kita mati di sini saja dan kita tidak akan dikembalikan kepada Allah dan kita tidak akan dibangkitkan kepada Allah SWT. Ini Allah sangat murka dan Allah sucikan dirinya. Ini adalah bentuk penistaan kepada Allah SWT. Bentuk celaan sangat kepada Allah SWT. Sehingga menuduh apa? Menuduh Allah SWT tidak memiliki sifat kebijaksanaan. Menuduh Allah SWT bersifat main-main. Bersifat sendagurau. Bersifat penuh dengan kebatilan dan kesia-siaan. Maksudnya Allah SWT hendak menunjukkan kepada hambanya, menggiring hambanya bahwasanya kalian harus beriman dan yakin apa yang telah Allah tetapkan pasti dengan sifat kesempurnaan. Dan salah satu bentuk kesempurnaan dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah, makhluk yang bernyawa dan berakal hidup di dunia ini bukan untuk hal yang sia-sia. Hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah. Hidup di dunia ini untuk mengesakan Allah SWT, untuk mentauhidkan Allah, agar kelak nanti di akhirat Allah akan balas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Itu salah satu ya, bentuk kemurkaan Allah SWT yang paling murka. Celaan yang paling Allah SWT, celaan kepada Allah yang paling Allah murkai. Dan kalau seorang hamba berkeyakinan atau merasa bahwa kita hidup di dunia cuma di sini saja. Kita hidup itu cuma di sini saja. Kita hidup, kita mati, selesai. Kita tidak akan dikembalikan kepada Allah. Tidak dihisab. Tidak diazab, tidak diberikan nikmat. Allah SWT berfirman, Fata'ala Allah malikul haq. Maha suci Allah SWT. Sang raja yang maha hak atas apa yang dituduhkan seperti itu. Artinya itu penghinaan. Ya. Penghinaan kepada Allah SWT tatkala mencipta, tapi tidak ada manfaatnya. Tatkala Allah mengatur, tidak ada hikmahnya. Ya, Allah atur dengan syariatnya. Allah turunkan perintahnya dan Allah SWT atur larangannya melalui perantaran Rasul-Rasul. Ya, ini dengan hikmatnya. Ya, dengan kemuliaan Allah. Dengan maksudnya Allah maha terpuji dalam hal tersebut. Ya, sebagaimana Allah SWT mencipta dengan hikmatnya, dengan pujian kepadanya, dengan sanjungan, dengan kesempurnaan sifatnya, dengan juga Allah mengatur urusan-urusan syariat, perintah maupun larangannya. Kemudian ada orang meyakini selain daripada itu, Allah SWT sangat murka sekali. Sebagaimana Allah SWT beriman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah mungkin, apakah layak manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang di kehidupan dunia ini, ya, makan, minum, beraktivitas bebas tanpa batas. Ya. Astabul insana itu kalau sudah, ini luar biasa. Celaan kepada Allah SWT, hinaan kepada Allah SWT. Wallahu munazzahun 'an dzalik. Allah SWT maha terpuji dari yang demikian. Allah maha tersuci, Allah maha suci dari hal yang demikian. Ya. Makanya semua yang Allah kehendaki, semua yang terwujud pasti karena hikmah Allah SWT. Semua penciptaan Allah, semua makhluk Allah SWT mempersaksikan bahwasanya apa yang terjadi dalam semesta, apa yang Allah ciptakan pasti dengan hikmatnya. Tidak ada yang Allah ciptakan tanpa hikmat. Tidak ada. Pasti ada hikmatnya. Pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Baik hambanya tahu maupun hambanya tidak tahu. Semua makhluk mempersaksikan yang demikian. Pasti apa yang Allah tetapkan memiliki hikmah. Illa man fasara wa dhalla an sabil. Kecuali orang yang tersesat dan rusak otaknya, rusak akalnya dari fitrah. Sehingga apa? Sehingga dia mukabir. Ya, mukabir. Mukabir itu mengingkari perkara yang jelas. Dia berada di atas sinar matahari, jelas tidak ada awan, tidak mendung, kemudian dia katakan saya sedang berada di kegelapan malam. Ini namanya mukabir. Suatu yang jelas terang benderang kemudian dia ingkari, itu namanya mukabir. Maka tatkala seorang hamba menuduh Allah SWT tidak memiliki hikmah, apa yang terjadi itu sia-sia, tidak ada maslahat dan manfaatnya, tidak ada kepentingannya, tidak ada hikmatnya, ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah SWT dan bentuk kesombongan dan keangkuhan dari seorang hamba yang penuh dengan kelemahan dan kealpaan serta kezaliman. Ya. Wal hikmatu tatadamman kamala ilmihi wa khairatihi. Wa khairatihi wa na'amara wa naha wa khalaq wa qaddar lima lahu min dhalika min al-hikam al-ghayat al-hamidah allati yastahiqu 'alayha kamal al-hamdi fala yaqulu khilafa mujibi hamdi wa hikmati fala ya'muru bi khilafi mujibi hamdi wa hikmati. Hikmah ya Allah SWT sebagai konsekuensinya, sebagai kelazimannya, sebagai kemestiannya. Tak kala kita katakan hikmahnya Allah SWT, berarti itu dibangun di atas kesempurnaan ilmu dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah tidak akan perintah, tidak akan Allah larang, tidak akan Allah ciptakan, tidak Allah akan tetapkan suatu perkara yang tanpa hikmah. Jadi semuanya Allah perintah, Allah larang, Allah ciptakan, Allah tetapkan, pasti itu dibangun di atas hikmah dan tujuan yang mulia. Sehingga apa? Allati yastaiku 'alaiha kamal hamdi. Untuk itu semua Allah larang, Allah perintah suatu perkara, Allah larang dari suatu perkara, Allah ciptakan suatu perkara, Allah tetapkan suatu perkara, itu pasti dibangun di atas hikmah yang mulia, dibangun di atas kesempurnaan sifat Allah, dan Allah berhak untuk dipuji dengan seagung-agungnya pujian. Fala yaqal khilafa muji hamdihi. Sehingga Allah tidak mungkin menciptakan, tidak mungkin menciptakan, tidak mungkin melarang, tidak mungkin Allah SWT memerintahkan yang lepas atau yang keluar dari sifat hikmah dan kesempurnaan, pujian-pujian atau sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Wala ya'mur bi khilafi mujibi hamdihi wa ta'ala. Sebagaimana Allah tidak akan memerintahkan, tidak akan melarang yang berkaitan dengan syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala itu yang bertentangan atau yang tidak memiliki hikmah, tidak mungkin. Yang tidak Allah Subhanahu wa taala terpuji dengannya, tidak mungkin. Pasti Allah Maha terpuji dengannya, pasti Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki hikmah dengan apa yang telah Allah tetapkan tersebut. Ya. Wa nashhadu anna Allah yanzilu fid duja kama qala al mab'usu bil haqqi ahmadu. Dan kami bersaksi bahwasanya Allah SWT turun di kegelapan malam ke langit dunia. Bagaimana? Hanya Allah SWT yang tahu hakikat dan kaifiatnya. Yang kita tahu, kita yakin dan beriman apa yang dikabarkan oleh Nabi kita, di sini disebutkan Ahmadu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadisnya mutawatir dan banyak sekali. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir wa yaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'ughfiralah. Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, ya, tatkala Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa kiranya hambaku yang meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Berdoa kepadaku, aku akan ijabahi. Barang siapa meminta kepadaku, aku akan beri. Barang siapa mohon pengampunan kepadaku, maka akan aku ampunkan. Ya, sifat nuzul, sifat turunnya Allah SWT itu hak dan tabit bagi Allah SWT. Dan sepakat para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in, bahwasanya Allah SWT turun sesuai dengan kemuliaan Allah SWT. sesuai dengan masyiah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu kaifiatnya. Ya. Seperti tuduhan kepada Syekhul Islam, ya, dusta terhadap Syekhul Islam bahwasanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan Allah turun dari ars ke dunia sebagaimana aku turun dari atas mimbarku ke lantai. Itu tuduhan, penghinaan dan dusta terhadap Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Jadi tidak ada dalam satu kitab pun, dalam satu huruf pun kitab-kitab Syekhul Islam, Syekhul Islam bermadzhab mujassimah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, tidak ada. Yang ada selalu beliau takrir laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Penglihatan dan pendengaran Allah tidak serupa dengan penglihatan dan pendengaran makhluk. Demikian juga turunnya Allah tidak serupa dengan turunnya makhluk. Kaifiatnya bagaimananya kita serahkan kepada Allah, hanya Allah SWT yang tahu. Hanya Allah SWT yang tahu. Kama yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa Allah, baik dalam hal zatnya, baik dalam hal sifatnya, tidak juga dalam perbuatan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada yang tanya bagaimana Allah turun, kita katakan Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa taala wallahu alam, Allah yang lebih tahu seperti apa. Kita tidak tahu detailnya seperti apa. Kita tidak tahu kaifiat tata caranya seperti apa. Ya. Ini. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan bumi bulat. Ya. Sepertiga malam itu enggak akan habis-habis dalam 1 kali 24 jam. Kita katakan iya. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala alam, Allah Maha tahu seperti apa. Itu kalau makhluk iya, butuh waktu, butuh jeda. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Iya. Ya kan, bumi itu bulat. Sepertiga malam tidak akan habis-habis. Sepertiga malam di Jakarta nanti pindah sepertiga malamnya kan terus berputar. Iya. Sepertiga malam sekitaran jam 1:30 sampai subuh, sepertiga malam. Itu kan terus berputar-putar. Sekarang di Arab Saudi mungkin sepertiga malam. Di mana sekarang? Di Eropa. Ya, di Arab Saudi baru jam 8 pagi. Ya. Berarti sepertiga malam kan mundur lagi jam 3. Selisihnya pokoknya semakin berbeda-beda. Bagaimana? Allahu a'lam. Allah Maha tahu seperti apa kaifiatnya. Iya. Kalau begitu tidak turun-turun Allah SWT. Itu kamu yang bilang. Allah tidak mengatakan seperti itu. Ya. Ya. Kalau begitu Allah tidak naik-naik. Siapa bilang yang namanya turun itu? Ya. Itu apa yang ada di kepala kita. Turun itu dari satu tempat ke tempat yang, dari tempat yang tinggi ke tempat yang bawah, itu namanya turun. Ya. Itu kan makhluk. Allah SWT Maha Kuasa. Ya. Jangan dibayangkan seperti apanya. Ya. Kalau turun dari atas kursi turun ke bawah, berarti kursinya kosong dong. Itu kan kepala kamu, ya, yang penuh dengan tajsim. Allah SWT Maha Agung, Allah SWT Maha Mulia, ya, Allah SWT Maha Berkuasa itu semua. Kaifiatnya serahkan kepada Allah. Yang penting kita tahu dan yakin Allah SWT turun. Ya. Allah SWT turun. Ya, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.